الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الأمر بطاعة السلطان وإكرامه وعدم الخروج عليه. Al-amru bi ta'ati sultan, perintah untuk mentaati pemerintah, wa ikramihi, dan memuliakannya, wa adamul khuruji alaihi, dan larangan untuk memberontak kepada pemerintah yang sah. Masih menjadi prinsip umum ahlu sunnah wal jamaah, karena ini kaitannya dengan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, yaitu tentang bagaimana kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk selalu taat kepada pemerintah dan tidak boleh memberontak. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada ulil amri di antara kalian. Kata minkum di antara kalian menunjukkan kalau ulil amri di sini adalah muslim. Sehingga perintah untuk mentaati ulil amri yang berlaku pada ayat ini adalah khusus untuk ulil amri yang beragama Islam. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Karena taat kepada utusan berarti taat kepada yang mengutus. Dan syarat mutlak untuk mentaati Rasul atau mentaati Rasul tidak harus menunggu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena taat kepada Rasul sudah otomatis taat kepada Allah. Makanya berkali-kali kita sampaikan bahasanya orang yang punya prinsip mengikuti sunnah itu boleh jika sesuai dengan Al-Quran, ini prinsip menyimpang dan itu prinsip ingkaru sunnah. Wa man asani faqad asallaha, dan siapa yang durhaka kepadaku berarti dia durhaka kepada Allah. Berarti Rasulullah SAW memiliki hak mutlak yaitu ditaati, meskipun beliau bukan Tuhan, tapi beliau utusan Tuhan. Dan mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Wa man ya'sil amira wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Dan orang yang taat kepada amir berarti dia taat kepadaku. Wa man ya'sil amira faqad asani, sementara siapa yang bermaksiat kepada pemimpin maka berarti dia bermaksiat kepadaku. Karena Rasulullah SAW banyak memerintahkan kepada kita untuk taat kepada amir dan tidak boleh bermaksiat kepada pemimpin. Wa innamal imamu junnatun, karena imam itu, pemimpin itu statusnya adalah sebagai junnah, sebagai tameng. Kenapa disebut junnah? Junnah artinya sitrah, artinya penutup atau tameng. Maknanya adalah bahasanya amir yustataru bihi fi iqamatil hududi wastidbabil amni. Karena yang nama pemimpin adalah yang digunakan untuk tameng sebagai penegak hukuman had. Karena hukuman had itu kalau tidak dilaksanakan pemimpin nanti bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar. Si A mencuri misalnya, kemudian ketangkap oleh masyarakat, dipotong tangannya, main hakim sendiri, maka bisa jadi keluarganya A gak terima, dia menggalang masa, akhirnya mengeroyok orang yang memotong tangannya atau orang-orang yang menangkapnya. Lain halnya kalau kemudian pelaksananya adalah pemimpin. Ketika pemimpin yang memotong tangannya, maka ketika keluarganya si A enggak terima, dia berhadapan dengan pasukannya negara. Dan tidak akan mungkin bagi dia untuk melampiaskan dendam kepada pemerintah. Apalagi untuk masalah yang lebih besar semacam kisos. A membunuh si B, kemudian keluarganya si B mengkisos sendiri si A. Nanti keluarganya si A enggak terima, akan membunuh keluarganya si B, enggak terima lagi, sehingga enggak selesai-selesai. Tapi lain halnya kalau kemudian yang mengkisos adalah pemimpin, pemerintah. Ketika pemerintah yang membunuh, maka keluarga yang dikisos, dia tidak akan mungkin untuk memberontak pemerintah atau melawan pemerintah atau dendam kepada pemerintah, karena kekuatan mereka tidak akan sebanding. Karena itulah di sini disebut sebagai junnah, karena dengan adanya pemerintah kita bisa menegakkan hukum tanpa ada kendala di tengah masyarakat. Wastidbabil amni, dan adanya pemerintah merupakan sebab kita bisa mewujudkan keamanan di tengah masyarakat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan Ahmad, yakunu umara'u talinu lahumul juludu wa la tatma'innu ilaihimul qulub, summa yakunu umara'u tashma'izzu minhumul qulub wa taqsha'irru minhumul julud. Faqala rajulun ya Rasulullah afala nuqatilhum, qala la ma aqamus salah. Nabi SAW pernah mengatakan akan ada para pemimpin yang talinu lahumul julud, kulit itu bisa menjadi lunak untuk mereka. Wala tatma'innu ilaihim al-qulub, dan hati tidak bisa tenang kepada mereka. Summa yakunu umara'u, kemudian akan ada pemimpin yang tashma'izzu minhumul qulub, yang hati itu selalu bergetar. Wa taksha'irru minhumul julud, dan kulit itu selalu tidak tenang, tidak nyaman. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pemimpin yang selalu bikin masalah di tengah rakyatnya. Bikin hati deg-degan, semuanya serba enggak nyaman ya. Sampai rasa deg-degan itu, suasana tidak nyaman itu ngefeknya pada kulit. Orang kalau deg-degan kulitnya apa? Kadang dingin atau demam. Kulitnya enggak nyaman. Jadi pengaruh batin tidak hanya terjadi di batin, sampai bisa muncul di permukaan. Saking menjengkelkannya pemimpin semacam ini. Nah, bisa jadi ada orang yang selalu waspada dengan pemimpinnya. Dan kita bisa jumpai kondisi semacam ini ketika suasana-suasana darurat negara ya. Dikit-dikit mungkin ada yang diciduk ya, mungkin ada yang diceploskan ke penjara, ngomong dikit salah nanti di penjara dan seterusnya. Situs sedikit yang enggak benar nanti diblokir. Maka semuanya serba menjalin kewaspadaan, karena pemimpinnya darurat kepada rakyatnya, darurat aman kepada rakyatnya. Faqala rajulun, kemudian ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah afala nuqatilhum, ya Rasulullah boleh enggak kita perangi mereka. Qatala yuqatilu artinya memerangi ya, bukan membunuh. Boleh enggak kita perangi mereka, artinya terang-terangan, kemudian mengadakan pemberontakan, revolusi, memerangi mereka. Kalau bedanya memerangi dengan membunuh, kalau membunuh bisa jadi diam-diam, dia menyelinap untuk bertemu dengan pemimpinnya, bagaimana caranya biar bisa membunuh pemimpinnya. Kalau ini tidak, terang-terangan, boleh enggak kita perangi mereka? Qala, kata beliau, la ma aqamus shalah, enggak boleh selama mereka masih menegakkan shalah. Artinya masih muslim. Dan ini dalil bahasanya tidak membaiat pemimpin yang kafir diperbolehkan. Tapi kalau pemimpinnya masih muslim, tidak boleh melepas baiatnya, meskipun pemimpinnya orang yang paling menjengkelkan, yang bisa jadi dia adalah setan berwajah manusia. Syaitanun fi jismani insin, setan yang berwujud manusia. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tetap memberikan arahan jangan memberontak kepada mereka ma'aqamus shalah, selama mereka masih menegakkan sholat, artinya selama mereka masih muslim. Karena itu kalau pemimpinnya pemimpin yang kafir dan orang itu memberontak pemimpin yang kafir, pertimbangannya bukan lagi masalah manhaj, sehingga orangnya tidak disebut khawarij, tapi pertimbangannya kembali kepada masalah maslahat. Apakah nanti akan bisa menghasilkan manfaat maslahat yang besar ataukah sebaliknya. Makanya sebagian ulama, sebenarnya ini ada khilaf ya, ada khilaf, sebagian ulama mengatakan bahasanya memberontak pemimpin yang dia murtad atau dia keluar dari Islam, termasuk pemimpin yang asli kafir, ini pertimbangannya bukan masalah manhaji, bukan masalah nanti apakah jadi khawarij atau tidak, tapi pertimbangannya kembali kepada maslahat. Jika ada maslahat besar di sana, maka diperbolehkan, dan madharatnya kecil misalnya. Tapi kalau madharatnya lebih besar dibandingkan maslahatnya, maka sebaiknya tidak dilakukan, karena kita punya kaidah hindari madharat meskipun ada maslahat. Karena itulah ketika ada kasus ya, misalnya apa, demo dengan pemimpin kafir, demo kepada pemimpin kafir, itu yang lebih tepat bukan masuk perkara manhaji, tapi dia pertimbangan maslahat. Apakah ini menghasilkan maslahat besar, mudharat yang besar, dan pertimbangan semacam ini kembali kepada bagaimana kaum muslimin bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan, "Qulna ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'atin man ittaqa. An ta'ati man ittaqa. Walakin man fa'ala wa fa'ala fa dzakara syarra." Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepada Anda tentang hukum mentaati pemimpin yang bertakwa." Kalau hukum mentaati pemimpin yang bertakwa, harus wajib, dan kita pun akan berusaha untuk mentaatinya. Namun pemimpin yang melakukan kejahatan yang luar biasa, walakin man fa'ala wa fa'ala, pemimpin yang kejahatannya A, kejahatannya B, kejahatannya C, pada karasyarra, di situ para sahabat menyebutkan berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan pemimpin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqullah wa asmi'u wa athi'u." Tetap bertakwalah kalian kepada Allah, taat dan dengarkan pemimpin, yarhamukallah. Dengarkan pemimpin dan taati mereka. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap perintahkan kita untuk taat dan mendengarkan pemimpin padahal dia orang yang jahat? Bahkan bisa jadi dia orang yang, atau tadi seperti yang kita katakan, setan berwajah manusia. Karena masing-masing manusia itu kan dikasih oleh Allah tugas yang berbeda. Pemimpin punya tugas sendiri, rakyat punya tugas sendiri. Dan kalau mereka mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri dengan baik, maka akan terjadi keseimbangan antara pemimpin dengan rakyat. Tapi bukan berarti ketika ada salah satu yang menyalahi tugas, membolehkan yang kedua ikut-ikutan menyalahi tugas. Sebagai contoh ya, yang barangkali ilustrasi ini lebih mendekati. Ada sepasang suami istri, dan kita menyadari suami dan istri itu punya tugas yang berbeda. Suami dikasih tugas untuk memberikan apa? Nafkah kepada istrinya, mengayomi istrinya, dan seterusnya. Sebaliknya istri dikasih tugas untuk mentaati suaminya, kemudian berusaha memberikan layanan kepada suaminya. Apakah berarti ketika seorang istri tidak mau mentaati suaminya, terus suami boleh tidak memberikan nafkah kepadanya? Belum tentu ya. Karena tidak memberikan nafkah di sini disebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh istri. Sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh istri bukan menjadi sebab suami harus melakukan pelanggaran yang kedua. Masing-masing punya tugas dan kewajiban yang berimbang. Sehingga sebagaimana ketika pemerintah tidak melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan baik, bukan berarti rakyat boleh memberontak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW juga mengatakan, in ummir alaikum abdun habasyiyun mujadda'un, jika diangkat sebagai pemimpin yang memerintahkan kalian seorang budak dari Ethiopia, artinya budak hitam, mujadda'un, dan rambutnya keriting, keriting mujadda, keriting yang sangat keriting, enggak bisa diluruskan. Fa asmi'u wa ati'u ma qadakum bi kitabillah. Dengarkan dan taati selama dia memimpin kalian berdasarkan kitabullah. Artinya selama dia tidak menyuruh kalian untuk melanggar kitabullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran semacam ini, in di sini kan in syartiyah. Yang ini menunjukkan permisalan, andai lau umira alaikum, andai ditunjuk seorang pemimpin di atas kalian, di tengah kalian seorang budak, dan mustahil pemimpin adalah seorang budak. Kenapa enggak mungkin pemimpin seorang budak? Karena budak itu dimiliki oleh orang lain, sehingga nanti dia akan terus diorder oleh majikannya. Nah, jadi pemimpin orderan. Majikannya mesen apa, mesen apa. Dan itu enggak mungkin. Karena yang namanya budak tidak bisa jadi pemimpin, dan syarat jadi pemimpin tidak boleh budak. Namun andai itu terjadi, andai itu terjadi, kita tetap diperintahkan untuk tunduk dan taat. Meskipun secara persyaratan tidak memenuhi. Baik. Kita bisa mengambil pelajaran semacam ini untuk kasus pemimpin wanita. Pemimpin wanita secara syar'i tidak memenuhi. Tapi andai itu ada, dan memang ada, ya, harus tetap ditaati. Meskipun dia tidak memenuhi secara kriteria syar'i. Jadi kalau ada wanita jadi pemimpin, entah jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur, ya, jadi wali kota, kalau dia sudah jadi pemimpin, maka dia punya hak untuk ditaati, meskipun secara aturan syar'i tidak memenuhi. Bisa dipahami insyaallah. Jadi ada kondisi di mana dia sudah punya hak untuk ditaati, ada kondisi di mana dia tidak berhak untuk jadi pemimpin karena tidak memenuhi persyaratan syar'i. Tapi kalau dia meskipun enggak berhak ternyata jadi, tetap wajib ditaati. Sebagaimana pula ketika ada pemimpin yang ditunjuk dari hasil yang enggak benar. Ya. Misalnya dari apa? Dari hasil pemberontakan. Pemberontakan hukumnya apa? Haram. Ada pemimpin kemudian memberontak, setelah selesai memberontak dia menang. Nah, dan jadilah dia pemimpin. Setelah itu dia memerintah. Apakah wajib ditaati? Wajib ditaati. Karena sudah menang. Meskipun dia dari hasil yang enggak benar. Termasuk juga kita mengakui pemimpin dari hasil demokrasi itu enggak benar. Ini bukan cara pemilihan pemimpin yang pernah dikenal dalam Islam. Bagaimana direstui dalam Islam, suara seorang ulama sama dengan suara seorang pemabuk misalnya. Sama-sama dihitung satu, dan itu enggak adil. Ya. Karena itu demokrasi bukan keadilan, tapi murni kedzaliman. Ya. Suara seorang muslim yang saleh disamakan dengan suara seorang kafir yang paling bejat misalnya di negeri ini. Meskipun andai ada pemimpin kafir, atau ada pemimpin wanita, atau pemimpin yang dihasilkan dari cara yang enggak benar, maka rakyat tetap wajib untuk kemudian mentaati selama dia muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah, wa man ahana sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang memuliakan pemimpin Allah, artinya orang yang menjadi pemimpin. Karena siapa yang jadi pemimpin itu atas takdir Allah Tabaraka wa ta'ala. Ketika di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang ini ketika di hari kiamat. Waman ahana sultan Allah, dan siapa yang menghinakan pemimpin Allah, artinya orang yang menjadi pemimpin di dunia, ahanahullahu yaumal qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya besok di hari kiamat. Dan kelihatannya kalau kita baca berkali-kali, Islam menekankan agar rakyat itu mentaati pemimpin, bukan karena Islam menyudutkan rakyat, dan bukan karena Islam lebih menguntungkan pemimpin. Tapi tujuannya apa? Untuk menjaga stabilitas di tengah masyarakat, biar masyarakat itu tenang, aman. Makanya penekanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW lebih banyak kepada rakyat, karena mereka dominan. Dan mengendalikan orang banyak itu lebih susah dibandingkan mengendalikan orang sedikit. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah. Ada lima orang, siapa yang melakukan salah satu di antaranya, atau ada lima hal, siapa yang melakukan salah satu di antaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepadanya. Jaminannya ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, man dakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tawqirah. Di antaranya, bukan yang pertama di sini, kita enggak tahu urutannya lima ini apa saja. Di antaranya, orang yang menemui pemimpinnya dengan maksud untuk mendukung pemimpin dan memuliakan pemimpin, sehingga dia datang untuk membaiat kemudian menyatakan saya dukung Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada Anda, tambahkan doa-doa yang baik, karena ini tujuannya untuk menyatukan suara kaum muslimin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, asmi wa ati, dengarkan dan taati, fi usrika wa yusrika, baik dalam kondisi kamu susah maupun mudah, baik ketika ekonominya bagus maupun ketika terjadi inflasi, baik ketika dolarnya turun maupun dolarnya naik, tetap dengarkan dan taati. Wa man syatika wa makrahika, dalam kondisi kamu suka maupun kamu tidak suka. Mansyat itu rajin, dan ini akan terjadi ketika orang suka dengan pemimpinnya, baik pemimpinmu itu satu partai dengan kamu maupun beda partai. Wa asaratin alaika, bahkan ketika pemimpin itu lebih mementingkan dirinya daripada kamu. Dan asara ini sebagian ada yang menafsirkan bahkan pemimpin itu korupsi, kolusi, nepotisme di KKN dia lakukan. Wa in akalu malak, meskipun dia makan hartamu. Wa in darabu zahrak, meskipun dia memukul punggungmu. Meskipun dia menyiksamu, kemudian menagih atau menarik zakat darimu, kok zakat ya, pajak ya, dia menarik pajak darimu, tetap taati dan dengarkan. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Ibn Abi Asim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man faraqal jamaah, siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Wastadallal imarah, dan dia menghinakan pemerintahan. Laqiyallaha wala wajhalahu indah. Maka dia akan ketemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi enggak ada wajah di dalam dirinya. Dalam riwayat yang lain, wala hujjata lahu, tidak ada alasan baginya. Karena wajah di sini termasuk lafadz mushtarak. Lafdzun mushtarak itu lafadz yang punya banyak makna, sinonim gitu. Punya banyak sinonim. Bisa maknanya wajhun dalam arti wajah, fisik. Bisa wajhun dalam arti alasan. Ka Karena itu dalam ayat yang lain, wala hujjata lahu, tidak ada hujjah baginya. Wallahu a'lam, mungkin yang dimaksud wala wajha lahu maknanya adalah wala hujjata lahu. Qala Suwaid bin Ghaflah, qala Suwaid bin Ghafalah, qala li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang tabi'in namanya Suwaid bin Ghafalah. Umar pernah berpesan kepadaku, la'allaka an tukhallifa ba'di, semoga kamu, mungkin kamu akan menjadi pemimpin setelah aku. Fa'ati' al-imam, karena itu ta'atilah pemimpin. Wa in kana 'abdan habasyian, meskipun dia seorang budak dari Ethiopia, budak hitam. Wa in dhalamaka fasbir, kalau dia mendzalimimu sabar. Wa in darabaka fasbir, kalau dia memukulmu sabar. Wa in da'aka ila amrin munaqqisatin fi dinika faqul, dan jika dia menyuruhmu untuk melakukan perbuatan yang mengurangi agamamu, berarti perintahnya bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan syariat. Faqul, maka sampaikan kepadanya, sam'an wa ta'atan, aku tetap jadi rakyatmu, akan saya selalu saya dengar Anda, saya taati Anda, saya tetap berbaiat kepada Anda, loyal kepada Anda. Namun untuk yang ini saya tidak mau melakukannya. Dami duna dini, darahku pelindung agamaku. Mau merusak agamaku, tumpahkan darahku. Dami duna dini, darahku akan menjadi pelindung bagi agamaku. Untuk yang ini saya tidak mau melakukannya. Kalaupun dipaksa saya tetap tidak mau. Kalau dibunuh ya enggak masalah. Ya. Karena darahku menjadi pelindung agamaku. Wala tufariqil jamaah, dan jangan memisahkan diri dari jamaah. Maksudnya apa? Jangan memberontak. Karena pemberontakan termasuk di antara mufaraqatul jamaah, memisahkan diri dari jamaah. Ini yang diajarkan dan yang difahami oleh sahabat. Betul, mereka itu hidup di zaman tidak ada pemimpin bermasalah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpinnya kalau enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sementara para sahabat pemimpinnya Khulafaur Rasyidin, enggak ada orang yang menjengkelkan. Ya. Makanya ketika mereka memimpin, setiap kali ada kesalahan, rakyatlah sumbernya. Sebagaimana yang terjadi pada Utsman, yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib. Karena itu Ali bin Abi Thalib pernah diprotes oleh salah satu rakyatnya, dan Ali kan pindah ke mana? Kufah. Tidak tinggal di Madinah. Beliau pindah ke Kufah, tidak tinggal ke Madinah, di Madinah. Karena Kufah itu sumber konflik, dan politiknya Ali bin Abi Thalib, sumber konflik itu harus menjadi pusat pemerintahan biar bisa terkontrol lebih baik. Kalau kemudian pusat pemerintahannya tetap bertahan di Madinah, nanti yang menjadi sumber konflik lebih berbahaya lagi. Nah, karena itulah kebijakan beliau untuk menghindari konflik yang lebih besar. Munculnya sumber konflik yang lebih besar, munculnya Khawarij di Irak, munculnya Syiah di Irak, munculnya para pemberontak dari Irak. Agar tidak terjadi sumber konflik, maka pusat pemerintahannya dipindah ke pusat konflik. Untuk bisa mengontrol konflik lebih baik. Dan ini kebijakan negara. Dan ini masa silam kan, karena infrastruktur berumpanya pindah pemerintah ya gampang ya. Jadi gak perlu bawa printer, gak perlu bawa komputer, stempelnya juga gak ada, infrastrukturnya belum banyak, orangnya yang menjadi pusat perhatian, bukan kertasnya. Namun ketika mereka memberikan nasihat kepada para murid-muridnya, para tabi'in yang akan menjumpai pemimpin yang bisa jadi tidak sebagaimana sahabat. Bahkan ada di antara mereka yang banyak melakukan pelanggaran. Nanti akan disebutkan yang ini terjadi pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Tapi mereka ngasih nasihat, tetap taati, tetap patuhi mereka. Jadikan dirimu sebagai rakyat, dedikasikan dirimu sebagai rakyat, laksanakan tugasmu, sementara masalah pemimpin kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun ketika diperintahkan untuk maksiat, dami duna dini, darahku pelindung agamaku. Qala Qatan Abil Haytham haddatsana Abu Ghalib qala kuntu inda Abi Umamata Al-Bahili radhiyallahu anhu faqala lahu rajulun ara'aita qaulallahi ta'ala. Dikatakan oleh Qatan Abil Haytham, beliau mengatakan haddatsana Abul Ghalib. Abul Ghalib pernah menceritakan kepadaku, aku pernah bersama Abu Umamah, sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada Abu Umamah, ara'aita qaulallah, menurut kamu firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun wa ukharu hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. من هؤلاء؟ Untuk ayat Allah, dialah zat yang menurunkan kepadamu kitab. Dalam kitab itu ada ayat muhkamat, dan itulah ummul kitab. Hunna ummul kitab. Kenapa ayat muhkamat disebut ummul kitab? Induknya Alkitab, karena dia referensi utama. Ayat muhkamat artinya ayat yang maknanya jelas, pasti. Sehingga ketika orang membaca ayat yang maknanya tidak jelas, tidak pasti, membingungkan bagi dia, kembalikan kepada yang muhkamat. Makanya muhkamat disebut ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat, sementara yang lainnya mutasyabihat. Yang bisa jadi ketika orang membaca kadang salah paham, kemudian muncul penyimpangan. Makanya mutasyabihat itu sifatnya relatif. Terkadang ada ayat yang muhkam bagi sebagian orang, mutasyabihat bagi sebagian yang lain. Misalnya kita memahami Allah katakan dalam Al-Quran bahasanya Isa itu dilahirkan tanpa tapak. Inna masal Isa kama sali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Isa dan Adam itu ya sama saja. Allah ciptakan dari tanah Adam, dan Allah berfirman jadilah, kemudian jadilah Adam. Sementara Isa dilahirkan oleh Allah atau diciptakan oleh Allah tanpa bapak, punya ibu. Dan Isa lahir di hari tertentu. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan keselamatan untukku ketika aku dilahirkan dan ketika aku mati. Kemudian wa yawma ub'atsu hayya, dan ketika hari aku dibangkitkan. Kemudian ada orang yang menggunakan ayat ini sebagai dalil bolehnya mengucapkan selamat hari kelahiran Isa. Enggak jelas orang ini. Sehingga ayat yang muhkamat semacam ini bisa jadi mutasyabih bagi sebagian orang. Nah, kemudian dia katakan inilah dalil bolehnya mengucapkan selamat Natal. Nah, gimana bisa disebut dalil boleh mengucapkan selamat Natal? Padahal yang namanya kelahiran Isa tidak di bulan Desember, dan gak mungkin lahir di bulan Desember. Bulan Desember itu matahari berada di selatan, berarti Syam dalam kondisi turun salju. Ya ini yang mungkin Anda sudah sering membacanya ya. Dan yang kedua itu kaitannya dengan masalah akidah, bukan sebatas merayakan kelahiran Isa. Kalau itu terjadi, berarti juga kita perlu merayakan kelahiran Nabi Yahya. Karena di ayat sebelumnya Allah mengatakan wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya, tentang Yahya dan keselamatan untuk Yahya di hari kelahirannya, di hari kematiannya, dan di hari dia dibangkitkan. Terus kenapa kok kita hanya merayakan kelahiran Isa, tidak merayakan kelahiran Yahya? Dan dua-duanya tidak ada kepastian mengenai tanggal berapa mereka dilahirkan. Ini contoh bagaimana ada ayat yang sudah muhkamat, tapi dia jadi mutasyabih bagi sebagian orang. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun, untuk orang yang ada penyimpangan dalam hatinya. Allah sebut punya penyimpangan dalam batinnya, menunjukkan kalau ini orang yang menyimpang. Karakter hati yang jelek. Hatinya hati yang zaik, punya penyimpangan. Dan karena hatinya menyimpang, maka dia suka cari-cari yang melegalkan penyimpangannya. Fayattabi'una ma tasyabaha min. Maka dia akan mencari-cari ayat-ayat yang bisa mendukung penyimpangannya, yang mutasyabih, yang dianggap ambigu. Man haula, kemudian ditanya kepada Abu Umamah, siapakah orang-orang yang mencari mutasyabih tadi? Qala humul khawarij, mereka itu khawarij. Karena seenaknya saja mereka gunakan ayat Al-Qur'an untuk menghakimi kaum muslimin. Padahal itu kesalahpahaman yang mereka miliki. Makanya Abu Umamah mengatakan musuh besarnya mereka yang mencari ayat mutasyabih, musuh besar kaum muslimin adalah khawarij. Summa qala, kemudian beliau mengatakan alaika bisawadil a'zam, wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan, untuk bergabung dengan aswadul a'zam, kelompok yang paling besar. Mereka lah selain khawarij. Karena khawarij itu kelompok kecil yang melawan kaum muslimin dalam jumlah besar, dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Qultu qad ta'lamu ma fihim. Kemudian aku bertanya lagi, qad ta'lamu ma fihim, barangkali Anda mengetahui apa yang ada dalam diri mereka. Faqala, kemudian beliau mengatakan alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum wa ati'u tahtadu. Mereka bertanggung jawab memikul apa yang menjadi beban mereka, dan kalian punya tugas, punya tanggung jawab untuk memikul apa yang menjadi beban kalian. Wa'ati'u, karena itu taatilah pemimpin, tahtadu, niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Dawud bin Abil Furat rahimahullah, qala, beliau mengatakan haddatsani Abu Ghalib anna Aba Umamata akhbarahu. Abu Ghalib bercerita kepadaku bahasanya Abu Umamah pernah mengatakan anna Bani Israila iftaraqat ala 71 firqah. Bani Israel berpecah menjadi 71 golongan. Wa hadhil ummah tazidu 'alayha wahidatan. Sementara umat ini berpecah tambah satu lagi, 72 golongan. Dalam riwayat yang lain 73. Kulluha finnar illa sawatul a'zam. Semuanya terancam neraka kecuali aswatul a'zam. Ya, kelompok yang besar. Aswat itu artinya apa? Sawat hitam. Al-a'zam besar, artinya kelompok mayoritas. Hitam besar maksudnya kelompok mayoritas. Saking banyaknya orang sehingga ketika dia dari jauh kelihatan seperti orang yang seperti sesuatu yang hitam besar sekali. Dan itu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Mi'raj. Uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku seluruh umat. Faraitu sawadul a'zam, dan aku melihat ada aswadul a'zam, sekerombolan orang hitam ya, sampai saking banyaknya yang sangat besar. seperti beliau melihat gerombolan hitam yang banyak. Wahia al-jamaah, dan itulah al-jamaah, dan itulah kaum muslimin mayoritas yang sesuai dengan kondisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qultu qad ta'lamu ma fi sawatil a'dham wa dhalika fi khilafati Abdul Malik bin Marwan. Kemudian saya bertanya, barangkali Anda mengetahui tentang sawatul a'dham. Dan ketika itu, ya, pertanyaan ini disampaikan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Faqala, kemudian Abu Umamah mengatakan, ama wallahi, sungguh demi Allah, inni lakarihun li'a'malihim, saya itu tidak menyukai praktek perbuatan mereka, yaitu para pemimpin yang mereka tidak menggunakan panduan syariat. Walakin alaihim mahumilu wa alaikum mahumiltu wa alaikum mahumiltum, namun mereka menanggung tugas dan beban mereka, dan kalian menanggung beban kalian. Artinya masing-masing punya tanggung jawab yang berbeda. Jadi kalaupun mereka melanggar tanggung jawab itu, kalian masih punya tanggung jawab yang harus kalian tanggung. Tidak boleh gara-gara mereka melanggar tanggung jawab terus kalian lepaskan tanggung jawab kalian. Wasam'u wa ta'ah khairun minal fujuri wal ma'siyah. Mendengarkan dan taat itu lebih baik dibandingkan al-fujur, kejahatan dan maksiat yang dilakukan oleh rakyat kepada pemimpinnya. Karena ini bisa memicu terjadinya ketidakamanan di tengah masyarakat, konflik di tengah masyarakat. Kemudian an Muawiyata ibni Abi Sufyana qala lamma kharaja Abu Dharrin ila Rabadha laqiyahu Rukbun min ahli al-Iraq. Muawiyah bin Abi Sufyan bercerita, ketika Abu Dzar berpindah ke daerah Rabadha, karena beliau punya apa? Kasus perbedaan pendapat dengan jumhur para sahabat. Kemudian beliau bertemu dengan sekelompok rombongan dari Irak. Dan Irak tadi punya semangat untuk selalu berontak pemerintah. Padahal ini di zamannya Utsman. Faqalu, lalu mereka menawarkan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, qad balaghana alladhi suni'a bika. Wahai Abu Dzar, berita tentang diri Anda sudah kami dengar. Ya, dan tentu saja beritanya yang mungkin campur-campur miring sedikit. Ya. Diusir oleh Utsman, ya. Disikapi tidak adil dan seterusnya. Ya. Kadang media kan memihak, ya. Makanya ketika masyarakat itu menyadari tentang bahayanya media, media itu tidak ada dalam satu koran, tidak ada yang dipercaya, ya. Kecuali halaman 10. Isinya berita duka. Qad balaghana alladhi suni'a bika, telah sampai kepadaku, telah sampai kepada kami berita tentang perbuatan pemimpin kepada kamu. Fa'qid liwa'an ya'tika rijalun, pancangkan bendera. Siapa yang mau anti pemerintah, kumpul bareng saya. Nanti akan datang banyak orang mendukung kamu. Jadi Abu Dzar ditawari, kalau mau jadi panglima untuk memberontak Utsman, kami siap mendukung. Ya. Dan luar biasa, ya. Ini sudah tawaran di depan mata, sementara Ahlul Iraq banyak. Belum lagi ditambah orang-orang Mesir yang siap untuk mendukung Abu Dzar, karena mereka sudah enggak suka dengan Utsman. Faqala, kemudian Abu Dzar mengatakan, mahlan mahlan ya ahlal Islam, pelan pelan, tenang tenang wahai kaum muslimin. Mahlan artinya tenang, Tenang baik kaum muslimin. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya kunu ba'di sultanun fa'izuhu. Setelah aku akan ada seorang pemimpin, maka dukunglah dia. Maniltamasa zullahu saghara saghratan fil Islam. Siapa yang sengaja mencari kehinaan pemimpinnya, ya, berusaha untuk mencari kehinaan pemimpinnya. Siapa yang berusaha untuk menghinakan pemimpinnya, saghara saghratan fil Islam, berarti dia telah mencari celah dalam Islam. Dia mencari peluang celah untuk menghancurkan Islam. Walam yuqbal minhu taubatun hatta yu'idaha kama kanat, dan tidak akan diterima taubatnya sampai dia kembalikan sebagaimana sebelumnya. Ya. Karena itu beliau memahami bahasanya orang yang mencari-cari peluang untuk memberontak pemimpin sama dengan mencari celah untuk menghancurkan Islam. Kata penulis, Allahu Akbar. Ini kalimat kekaguman. Itu boleh diungkapkan dengan takbir, ya. Allahu Akbar. Ala fahmi haula'ir rijal li sunnah fatabbiqu. Sesuai dengan pemahaman mereka terhadap sunnah, terapkanlah hal ini. Fatabbiqu, terapkanlah hal ini. Sesuai dengan pemahaman para sahabat terhadap sunnah. Wa ya laita man yutalibu bil bai'ah wa 'aqdil liwa' lahu aw lahum mimman kharaja 'ala al-hakim wa farqa al-jama'ah ay yafqahu hadha. Andai orang-orang yang yutalibul bai'ah, yang sekarang sedang mencari bai'at dan sedang memancangkan bendera untuknya atau untuk mereka di antara orang-orang yang memberontak pemimpin yang sah dan farqa al-jama'ah, tidak mau bergabung dengan umumnya kaum muslimin, semuanya dianggap sesat. Siapa yang pro pemerintah sesat, taghut. Ayyaf kahu hada, andai mereka faham tentang hal ini. Abu Dzar radhiyallahu anhu sudah di depan mata untuk diajak berontak. Andai mereka faham tentang hal ini, wa yarji'u ilal haqqil mubini ala fahmi salafin salih, dan mereka kembali kepada kebenaran yang sangat jelas sesuai dengan pemahaman para pendahulu kami yang saleh, yaitu para sahabat dan tabi'in. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini menunjukkan bagaimana pemahaman mereka terhadap prinsip mentaati pemimpin. Masih panjang tentang masalah ini, ya. Karena pembahasan tentang taat kepada pemimpin termasuk salah satu di antara prinsip pokok ahlu sunnah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.